وقال فضيل بن عياض. الفضيل بن عياض mengatakan ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدا بخير. Artinya, ma min ahadin ahabbar ri'asah, tidak seorang pun yang cinta kedudukan, illa hasad, kecuali dia akan punya sifat hasad, ya, iri, wabagha, dan akan melampaui batas perilakunya. وَتَتَبَّعَ عُيُوبَ النَّاسِ, dan dia akan mencari-cari aib orang, kesalahan-kesalahan orang, ya. وَكَرِهَا أَنْ يَذْكُرَ أَحَدًا بِخَيْرٍ, dan dia enggak akan suka menyebut seseorang dengan sebutan kebaikan. Jadi ini buah-buah keburukan, ya, dari sifat buruk hubbur ri'asah, cinta kedudukan. Ya, seorang yang cari kepemimpinan, ingin jadi yang terdepan, dinomorsatukan, pemimpin atau apalah istilahnya, kalau sifat ini ada pada seseorang, ternyata ini akan membuahkan sifat-sifat buruk yang lain, ya, yaitu menjadi perangkat bagi sifat ini. Disebutkan di sini bahwa ketika seseorang cinta kepada kedudukan, ya, pada kepemimpinan, maka dia akan hasad, dia akan iri terhadap yang lain, tidak mau orang itu sepadan dengan dia, apalagi melebihi. Dia ingin yang paling dinomorsatukan, didahulukan. Wabagha, kemudian akan berbuah pula sifat bagi, melampaui batas, berbuat jahat, bertindak, berperilaku jahat terhadap yang lain. Ya, siapa yang lain? Ya, siapa saja. Mau tetangganya, mau temannya, mau apa, siapa saja. Karena dia memang cinta kepada kedudukan, sehingga orang lain yang dianggap, ya, dia merasa atau tidak, dianggap akan menghalangi maksud dan tujuannya, ya, dia akan berbuat jahat dan melampaui batas terhadapnya. Ya. Kemudian bersamaan dengan itu juga membuahkan sifat buruk yang lain, tatabbu' uyuban nas, mencari-cari aib orang. Tiap orang dicari aibnya, ya. Dan suka ketika mendapatkan suatu aib pada orang lain. Ini menjadi poin bagi dia yang mungkin bisa disimpan. Ya. Karena dia membutuhkannya. Aib ini sesuatu yang dia butuhkan. Kenapa? Ya, karena dia ingin menjatuhkan yang lain supaya dia menjadi rois hubur ri'asah. Nah, ini memang bergandengan, kata beliau Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemudian bersamaan dengan itu kariha an yadhkura ahadan bi khair. Dia enggak suka untuk menyebut seseorang dengan kebaikan. Jadi hampir-hampir tiap orang ada celanya bagi dia. Ya. Mungkin sesekali menyebut kebaikan. Namun ya, suatu saat dia akan menyebutkan keburukannya pula, karena ini sudah satu rantai ya, bergandeng-gandeng, sehingga di sini dia tidak akan suka menyebut seseorang dengan kebaikan. Nah, ini sifat-sifat buruk semua. Kalau begitu hubur riasa ini ibarat apa? Ibarat induk ya, salah satu dari induk-induk keburukan. Makanya kita melihat di sini ya, ucapan para ulama kita rahimahumullah yang sangat apa? Menekankan kepada kita tentang bahayanya sifat itu. Ini bagi kita, koreksi bagi kita semuanya ya. Koreksi bagi kita semuanya. Karena ketika hubur riasa itu muncul pada seseorang, ini betul-betul dirinya hancur dan menghancurkan orang. Nah, ini pas berikutnya Abu Nu'aim mengatakan, wa qala Abu Nu'aim, wallahi ma halaka man halaka illa bihubbir riasa. Demi Allah, tidaklah binasa orang yang binasa, hancur orang yang hancur, illa bihubbir riasa, kecuali dengan sebab cinta kepada kepemimpinan. Nah, ini kehancuran, menghancurkan dirinya, menghancurkan orang lain. Ya, jadi sekali lagi ini menjadi koreksi bagi kita semuanya, agar kita betul-betul membersihkan diri kita dari sifat-sifat tersebut, dan terutama sifat ini. Dan itu tadi rangkaiannya ada ujub, ya kan, ada kibir, itu semuanya ya sifat-sifat yang ada benang merahnya antara sifat-sifat tersebut. Ya, seorang talibul ilm harus betul-betul bersih, melatih dirinya untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut. Ya, kalau muncul pada dirinya benih-benih itu, maka segera hilangkan. Ya, tidak mau kalah, ya kan? Harus nomor satu. Ya, kalau ada yang lain unggul, melebihi dirinya, dia apa? Tidak rela. Ya. Dan seputarnya. Nah, ini hati-hati, benih-benih seperti ini yang ada pada diri seseorang ketika muncul perlu disadari. Kalau ini terus ada, terus berkembang pada diri seseorang, ini bisa sampai nanti kepada perkara yang besar dan berbahaya. Ya. Makanya bagaimana tadi kita sebutkan hadis-hadis dari Nabi SAW, anjuran untuk tawadhu dan yang lain dari sifat-sifat mulia, karena di sini ada perang antara sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk pada diri seseorang. Ya. Ala kulli hal, ya, sekali lagi ya, harus introspeksi pada diri kita dan terus mengontrol diri kita. Ya, kalau tidak, naudzubillah, kadang enggak terasa yang seperti itu muncul. Ya. Dan naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat buruk tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari sifat-sifat tercela itu.